Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan bagi kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 72 dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Para pendengar yang berbahagia, ayat 72 dari surat Yusuf ini merupakan hubungan munasabah yang terkait erat dengan ayat 71 sebelumnya. Bila sebelumnya saudara-saudara Nabi Yusuf berkata apa yang kehilangan, maka staf-staf Nabi Yusuf menjawab, kami kehilangan piala raja, Suwa'al Malik. Ini pernyataan pertama yang sebenarnya cukup untuk menegaskan bahwa menegaskan dari pertanyaan yang diminta. Tetapi kemudian staf raja atau staf istana atau staf Nabi Yusuf menambahkan, siapa yang mendapatkan kehilangan siapa yang mendapatkan piala raja dan mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta. Itu yang pertama. Dan kedua, dia akan dijamin, tidak akan disakiti, tidak akan dipidanakan. Ini merupakan suatu pernyataan menghibur. Karena apa? Karena sebelumnya pada ayat 70 keluarga Nabi Yusuf itu telah dituduh, wa innakum lasarikun, engkau semua adalah pencuri. Jadi pertama kali dituduh mereka pencuri, tentu saja ini adalah tuduhan yang menyakitkan. Seseorang tidak boleh dituduh seenaknya sebelum ada bukti dan fakta yang mendukung. Kemudian di ayat 72 ini pihak staf istana mulai melunak. Dia tidak menyatakan dan tidak menuduh lagi bahwa mereka itu pencuri, tetapi malah berbaik budi dengan, kalaulah dikembalikan piala atau piala raja atau tempat minuman raja, maka dia tidak saja tidak dituduh pencuri, maka bahkan dia akan diberikan makanan seberat unta dan dia akan terjamin. Ini merupakan hubungan antara ayat 71, 70 dan 72 yang kita kaji saat ini. Untuk lebih jelasnya kita perdalam bersama Ustadz Ardiansah, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika pada hari yang lalu kita telah bersama mendengarkan penjelasan tentang surah Yusuf ayat ke-71 berkaitan bagaimana terkejutnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang akan kembali ke negeri mereka Kanaan untuk membawa barang yang mereka dapatkan dari tukaran di Mesir, dari barang-barang yang mereka tukarkan untuk mendapatkan bahan makanan sebagaimana yang telah kita kaji dalam beberapa minggu belakangan ini. Nah, ketika mereka dituduh dan kemudian tadi Ustaz Zainal sudah menjelaskan betapa tuduhan itu sangat menyakitkan bagi diri mereka, dan mereka bertanya apa yang sebenarnya hilang dari harta raja, dan para pengawal mengatakan Suwa'al Malik. Memang kalau kita lihat di dalam tafsir para ulama, kata Suwa' ini selalu diterjemahkan dengan piala atau selalu juga diterjemahkan dengan kata cangkir atau gelas minum raja. Sebab pada masa lampau, gelas minum raja itu adalah simbol kemuliaan atau simbol keagungan. Oleh karena itulah dahulu pada masa lampau, sebelum adanya syariat Islam datang, gelas-gelas raja itu terdiri daripada emas, emas murni atau terbuat dari perak yang murni juga. Adalah suatu barang yang sangat berharga. Dan ketika mereka minum, mereka selalu mengangkat gelasnya itu untuk menunjukkan kemuliaan yang pada mereka, yang sekarang sering kita lihat pada orang-orang kafir ketika mereka minum minuman keras, mereka mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi dan saling mentosnya begitu. Nah, kita mengetahui bahwa ketika itu syariat yang ada pada masa itu sebagaimana dijelaskan oleh sebahagian daripada mufassirin bahwa gelas Nabi Yusuf ketika itu terbuat dari emas, terbuat dari dengan sesuatu yang sangat mulia. Jadi qalu nafkidu su'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'ir. Jadi siapa yang menemukannya dia mendapatkan hak barang makanan dan sandang pangan seberat bawaan unta. Ini menunjukkan bahwa su'a itu sangat mahal sehingga balasannya pun begitu besar bagi mereka. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam kejadian ini, ada rasa keterkejutan dari saudara-saudara Yusuf yang 10 ya, ketika mereka dituduh sebagai pencuri. Memang di antara ciri daripada orang yang jujur adalah ketika dia dituduh, dia terkejut bukan takut. Tapi menariknya, sekarang ini kita melihat banyak dari di televisi atau di persidangan atau di tempat-tempat yang kita dapat menyaksikannya, apakah itu lewat media elektronik ataupun cetak, banyak orang yang seakan-akan atau berpura-pura terkejut ketika dia dituduh korupsi. Padahal sebenarnya dia sudah melakukan itu dan itu sangat terang benderang. Karena apa disebut dengan terang benderang? Karena fakta dapat kita lihat dengan jelas pula. Ya, apa yang kita saksikan saat sekarang ini banyaknya korupsi yang merebak baik itu di pusat ataupun di daerah, sungguh sesuatu yang sangat ironis dan menyedihkan. Dikala kita masyarakat hidup dalam keprihatinan, ya, banyak pejabat itu yang pergi ke luar negeri dengan menghabiskan harta negara ini atau uang rakyat dan menghambur-hamburkannya. Dan ketika mereka dikoreksi, ditegur, dikritisi, mereka malah akan merasa terkejut. Bukankah ini saya lakukan karena perjalanan dinas dan sebagainya? Betul Anda pergi dengan perjalanan dinas, tetapi ingat bahwa perjalanan dinas Anda itu bukan untuk suatu perjalanan nonton bola, misalnya seperti beberapa bulan yang lalu pergi beberapa pejabat dari PSSI ke Afrika Selatan menghabiskan miliaran rupiah. Walaupun katanya itu bukan uang daripada uang APBN, tetapi dapat dipastikan bahwa itu bukan uang pribadi juga. Nah, jadi dan banyak juga ya, mantan-mantan menteri ketika mereka dituduh melakukan korupsi atau mantan-mantan pejabat begitu, ketika mereka dituduh mencuri, mereka seakan-akan terkejut. Jadi keterkejutan mereka itu tidak menunjukkan sama sekali kalau mereka itu adalah orang yang jujur atau orang yang tidak bersalah. Karena apa? Karena ternyata setelah mereka didesak dan mereka dikejar dengan fakta-fakta yang ada, mereka ternyata benar-benar bersalah dan sangat meyakinkan kalau mereka sangat terlibat dalam perbuatan keji tersebut. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita menjelang bulan Ramadan ini tidaklah menuduh orang dengan mencuri, tidaklah menuduh orang dengan sesuatu yang lain, tetapi setiap individu, baik yang mendengarkan siaran ini ataupun kita yang akan menyambut bulan Ramadan secara umum, hendaklah mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita persiapkan ketika ajal akan menjemput kita? Apa yang akan kita persiapkan ketika pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak yang pasti akan terjadi atas diri kita? Apa jawaban kita? Ini adalah renungan demi renungan yang perlu kita lakukan menjelang bulan Ramadan ini untuk memuhasabah diri kita, paling tidak ya, untuk melihat dan mereview kembali ya, perjalanan kehidupan kita. Sebab kalaupun orang itu kuat, paling dia kuat 20 atau 30 tahun, setelah itu dia akan menjadi lemah. Katakanlah dia menjadi orang yang sangat kuat antara usia 20 sampai 60 tahun, 40 tahun palingan. Dan itu sangat jarang di negara kita. Kalaupun dia berkuasa, katakanlah dia bisa berkuasa sampai di usia 60 tahun dan kemudian setelah itu dia pun melemah. Ya. Artinya hidup itu sangat singkat dan kemudian yang pasti adalah kubur tempat kita. Nah, ketika kita dalam kesendirian di alam barzakh, apa amal ibadah yang telah kita bawa? Apa pundi-pundi amal kebaikan yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, kami sangat menghimbau kepada baik itu para pejabat tinggi negara ini, pejabat daerah, dan kita semuanya, masyarakat awam, marilah kita perbaiki sikap kita, marilah kita perbaiki tindak tanduk kita, marilah kita benarkan kebijaksanaan kita. Ya, sehingga kebijaksanaan itu betul-betul bijaksana, tidak bijak sini. Ya, tidak hanya bijak di sana, tetapi juga bijak di tempat seluruh tempat. Baik untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kemaslahatan kantong sendiri. Sehingga Ramadan yang kali ini kita dapat sambut dan kita dapat masuk ke dalamnya dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu apakah Ramadan yang dekat ini pun kita sampai, apalagi Ramadan-Ramadan yang akan datang atau akan berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah berdasarkan surat Yusuf ayat 72 ini dapat kita ambil satu kesimpulan yang tegas bahwa manusia itu memiliki orientasi masa depan. Tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, orientasinya tidak saja terbatas pada dunia yang fana dan sementara ini, tapi dia memiliki orientasi jauh ke depan, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Dalam ayat 72 ini terlihat, sekali lagi kita menyatakan bagaimana keluarga Nabi Ya'qub yang terkenal dengan Bani Israel, karena Nabi Ya'qub itu adalah Israel, itu sangat berorientasi kepada dunia. Maka ketika harus diiming-imingin, dijanji-janjikan, maka janjinya pun dalam bentuk duniawi, yaitu di sini liman ja'a bihi himlu ba'ir. Kalau misalnya kamu mendapatkan, memberikannya dengan sukarela, maka akan diganti pangan seberat unta. Padahal dia sudah dikasih, tetapi juga masih merasa kurang. Itulah kalau orientasinya dunia, sebanyak apapun dikasih tetap kurang. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalaulah anak Adam memiliki dua gunung emas, maka dia akan meminta yang ketiganya. Diberi yang ketiga, dia akan meminta yang keempatnya. Padahal perut anak Adam itu tidak akan berisi kecuali tanah. Ini merupakan ambisi-ambisi dunia, orientasi dunia yang juga diunduskan pada ayat 72 ini untuk menyinggung kepada kita bahwa sehebat apapun kita mengejar dunia, dia adalah bersifat sementara dan sangat sedikit, illa qalila, sangat sedikit dibandingkan akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu, seperti kata Ustaz Ardiansyah juga, kita menemukan ada orang yang sudah dituduh dan terbukti berdasarkan fakta dia berkelit. Karena apa? Karena dia hanya berorientasi kepada dunia. Dia merasa bahwa kejaksaan, kepolisian itu bisa dibeli dan pengacara itu bisa dibayar, sehingga dengan uang yang dia miliki dia dapat bebas. Sementara orang mukmin yang berorientasi kepada akhirat, dia akan berpikir sehebat apapun kita berkelit, tetap saja kita akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melakukan perbuatan maksiat atau apalagi dosa besar, sehingga dia tidak akan menzalimi rakyatnya. Karena apa? Karena pengawasan Allah itu kekal dan abadi dan itu mutlak adanya. Sehingga orientasinya kepada akhirat, keimanannya kepada Allah akan membahagiakan dirinya, membahagiakan kepada penduduk di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya, dan kepada siapa dia berteman dan berkawan. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat 72 dari surat Yusuf. Mudah-mudahan kita tidak seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang hanya berorientasi dunia. Dunia perlu karena memang kita hidup di dunia, tapi lebih perlu lagi adalah mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia, di akhirat kelak. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.